Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-mansubat khamsata asyar. وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. Kata beliau, kata mu'alif rahimahullah, al-mansubat khamsata asyar. Mansubat, yaitu minal asma, isim-isim yang mansub itu ada 15 keadaan. Yang pertama, dia sebagai maf'ul bih. Ya. Kemudian nanti dia sebagai masdar. Yang kedua, masdar maksudnya di sini maf'ul mutlak. Yang ketiga, dharful zaman. Keempat, dharful makan. Kelima, al-hal. Keenam, tamyiz. Ketujuh, al-mustathna. Kedelapan, isim la. Kesembilan, al-munada. Kesepuluh, al-maf'ul min ajlih. Kesebelas, al-maf'ul ma'ah. Kedua belas, khabar kana. Ketiga belas khabar kana wa khatiha. Ketiga belas isim kana wa khatiha. Ya. Kemudian, at-tabi' lil mansub wa huwa arba'atu asya. Ya. Coba kita hitung ulang lagi ya. Maf'ul bih 1, masdar 2, dharful zaman 3, dharful makan 4, al-hal 5, tamyiz 6, al-mustasna 7, isimlah 8, munada 9, maf'ul min ajli 10, maf'ul ma'ah 11. Ya. Khabar kana wa akhwatiyah 12, isim kana wa akhwatiyah 13. Nah, tabi' tak tahu ini di bagaimana bisa menjadi 15. Intinya banyak ya. Karena hitungannya kadang kita tidak tahu. 12 13. Ya, kita akan lihat dari sisi asy-syarih insyaallah taala. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, qad taqaddamat mansubatul af'al fi bab nawasibil mudhari' wa amma mansubatul asma' faqad dzakara al-musannifu annaha 15 mansuban. Ya. Di sini ada ta'liq, nanti kita akan baca ta'liqnya. Telah berlalu penjelasan tentang mansubatu al-af'al, yaitu fi'il-fi'il yang mansub, pada bab an-nawasib, bab nawasibul mudhari. Wa amma mansubatul asma, ya, fi'il-fi'il yang isim-isim yang mansub, faqad dzakara al-musannifu annaha 15. Musannif menyebutkan bahwasanya al-mansubat 15. Mansubat minal asma itu ada 15. Ya, di sini ada ta'liq. Qala Abu Najah fi hasyiyatihi 'alal Azhari, ay bi addi dzarfain wahidan wa khabarika wa akhwatiha wa ismi inna wa akhwatiha wahidan wa addi tawabi arba'ah. Ya. 15. Kenapa kok kita tadi hitungannya kayak enggak pas? Ternyata kalau di sini ketkal dorofnya, dorof zaman, dorof makan dijadikan satu hitungan. Begitu juga khabar kana dan isim inna dijadikan satu hitungan, ya, karena dia minal man apa aminan nawasikh, ya, bu. Kemudian atawabi dijadikan 4, ya, naat atau taukid badal, maka dia menjadi 15. Ya, sebagaimana nanti akan kita lihat hitungannya asy-syarih. Taib qala asy-syarihu hafizahullahu taala, al-mansubat 15. Dzakara musannif annaha 15 mansubat. Ya. Yang pertama adalah al-maf'ul bih. Nahu, kita ambil contoh di sini. Darabtu Zaidan. Zaidan min qawlika darabtu Zaidan. Ya, ini sering kita dapatkan. As-sani al-masdar. Nanti kita akan jelaskan yang masukkan al-masdar sini adalah maf'ul mutlak. Nahu. Qama Zaidun qiyaman, ya. Qiyaman pada jumlah qama Zaidun qiyaman. Yang ketiga as-salis dharful zaman wa dharful makan. Nah, ini digabung. Darfuz zaman wa dharfu al makan nahu sumtu yawm al khamis wa jalastu amama syekh jalastu amama asyikh sahihnya yaumal khamis dan amama asyikh ya astalis darful zaman wa darful makan fal awal yaitu darful zaman nahu yaumal khamis min qaulika sumtu yaumal khamis darful zaman wasani yaitu contoh darful makan nahu amama syekh min qaulika jalastu amama syekh darful makan arabi alhal nahu ja'a zaidun raqiban raqiban ini hal ya raqiban ini adalah al-hal. Yang kelima at-tamyiz. Nahu ishtaraitu 20 gulaman. Gulaman min qaulika ishtaraitu gulaman. Gulaman di sini disebut tamyiz. Yang keenam, al-mustasna. Contohnya, qamal qawmu ila zaidan. Zaidan disebut dengan al-mustasna. Yang ketujuh, isim la an-nafiyah lil jims. An-nafiyah lil jins. Nahu la sahiba ilmin mamqutun la sahiba ilmin mamqutun sahibnya sahiba ilmin sahiba isim la mansub. Yang kedelapan, al-munada. Nahu, ya talib al-ilmi ijtahid. Ya talib al-ilmi ijtahid. Akhirnya taliba al ilmi taliba munada mansubun isim munada mansubun ya walam tasbihi al fathah. 9 al maf'ul min ajlih contohnya qama Zaidun ijlalan li amr. Qama Zaidun ijlalan لعمر. Sahihnya adalah ijlalan. Yang ke-10, al-maf'ul ma'ah. Contohnya, sirtu wa zaidan. Sirtu wa zaidan. Yang ke-11, khabar kana. Ini sudah kita contoh. Kan wa akhwatiha. Ini sudah kita pelajari kalau yang ini, yang 11. Nahu. Khabar kana wa akhwatiha wa isim kana wa akhwatiha. Wasim inna afan. Wasim inna wa akhwatiha. Nahu kana Zaidun qa'iman sahihnya adalah qa'iman khabar kana wasani nahu Zaidan ini di sini dikatakan enggak tahu kalau dicetakan lain. Fal awal nahu qa'iman min qawlika kana Zaidun qa'iman wa tsani nahu qa'imun min qawlika inna Zaidan qa'imun. Ini keliru ya. Harusnya Zaidannya karena yang kita lihat mansubnya inna Zaidan qa'imun. Inna Zaidan qa'imun. Yang ke-12, na'at. An-na'at. Dihitung satu-satu berarti at-tawabi. Ra'aitu Zaidan nahu. Ra'aitu Zaidan al-akila. Yang ke-13, al-ataf, al-ma'tuf, al-mansub. Ya, al-ataf. Nahu. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Di sini contohnya akal tu. As sama kata. Hatta raksaha. Hatta raksaha. 14. Taukid. At-taukid. Nahu. Akramtu Zaidan nafsahu. Sahihnya adalah nafsahu. Kalau tadi akal tu sama kata hatta raksaha, sahihnya adalah raksaha. 15. Al-badal. Akal tu ragifa nahu. Akal tu ar-ragifa. Sulusahu. Syahidnya adalah sulusahu. Badal dari ar-raghif, badal ba'at min kul. Ini ke-15 al-mansubat. Qala asyarihu hafidhahullahu ta'ala waqad taqaddama al-kalamu ala khabari kana wa akhwatiha wa ismi inna wa akhwatiha wa na'at wal ataf wa tawkid wal badal wa baqiyatul mansubat sayadkuruha al musannif ala hadha tertib. Penjelasan tentang khabar kana wa akhwatiha, isim inna wa akhwatiha, wan na'at al atauf wa taukid al badal tawabi itu telah berlalu, yaitu pada al marfuat, karena ngikuti, karena ngikuti, kalau karena berarti ngikuti pembahasan isim kana yang marfu, ya, dan khabar inna yang marfu, ya. Adapun yang selainnya dari al mansubat akan dijelaskan dari suku al musannif sesuai urutan. Tanbih, lam yadkuril musannif huna maf'ulai dhanantu wa akhwatiha li'annahu qad dhakarahuma fil marfu'at aw li'annahuma dakhilan fil maf'ul bih. Al-musannif tidak menyebutkan di sini dua maf'ul dari dhanantu, ya, wa akhwatiha. Kenapa? Karena beliau sudah menyebutkannya di al-marfu'at atau keduanya, ya, itu sebenarnya juga masuk pada pembahasan al-maf'ul, al-maf'ul bih. Wallahu ta'ala alam, ini sebagai pembukaan kita dari pembahasan al-mansubat. Naktafilahuna, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.